بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. ومعنى فتر أي تعب. هذا الحديث واضح في مقصود الترجمة، وهو الاقتصاد في العبادة، بحيث لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما لا يطيق أو ما فيه مشقة شديدة عليه، بل يصلي نشاطه وإذا تعب أيضا أعطى بدنه حقه من الراحة. وزينب رضي الله عنها من شدة رغبتها في العبادة وحرصها على الصلاة والقيام ربطت حبلا بين ساريتين من أجل أنها إذا فترت، أي أصابها الفتور والتعب، تعلقت به أي تمسكت بالحبل حتى يخفف عليها شيئا من التعب أو الفتور الذي أصابها. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مربوطا بين ساريتين في المسجد قال: ما هذا الحبل؟ وهذا سؤال عن السبب، سبب وجود هذا الحبل والغرض من وجوده. فقالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، أنها إذا فترت أي في أثناء الصلاة والقيام تعلقت به، وهذا يفيد أنها تقوم قياما طويلا، كانت تقوم قياما طويلا تتعب من شدة القيام فتتعلق بهذا الحبل. فأمر عليه الصلاة والسلام بحله، قال: حلوا، أي حلوا هذا الحبل ولا يبقى موجودا. ثم وجه إلى الاقتصاد، قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وهذا هو الاقتصاد، يعني لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما يكون فيه المشقة الشديدة والتعب الشديد أو ما لا يطيق، لا يتعمق في العبادة ويكلف نفسه في من العبادة ما لا يطيق، بل يصلي نشاطه وإذا فتر فل يرقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-iqtisad fil ibadah, yakni tentang bersikap tengah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang sebagaimana merupakan judul bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fa idza hablun mamdudun baina sariyatain, tiba-tiba ada sebuah atau seutas tali yang terbentangkan di antara dua tiang-tiang masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzal hablu?" Ini tali apa? Maka mereka menjelaskan bahwasanya ini adalah tali yang dipasang oleh Zainab. Fa'idha tafatarat ta'allaqat bihi. Kalau Zainab radhiyallahu ta'ala anha capek ketika sholat, maka dia pun berpegang dengan tali tersebut. Maka Nabi SAW berkata, hulluhu, lepaskan tali tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatahu, fa'idha fatara falyarqud. Lepaskan tali tersebut, hendaknya salah seorang dari kalian sholat sesuai dengan semangatnya, dalam keadaan semangat. Dan jika dia dalam keadaan letih, maka hendaknya dia tidur, dia istirahat. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang judul bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi, yaitu kesederhanaan atau bersikap tengah dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang tatkala beribadah, jangan sampai dia membebani dirinya dengan ibadah yang dia tidak mampu untuk dia lakukan. Atau dia membebani dirinya dengan satu ibadah yang sangat mendatangkan kesulitan yang amat sangat. Ya. Jangan dia bebani dirinya dengan ibadah yang tidak mampu dia lakukan. Atau dengan ibadah yang sangat berat dia hadapi, yang amat sangat sulit baginya. Akan tapi dia beribadah dengan semangat. Ya. Sesuai dengan semangatnya. Ya. Jika dia kemudian tatkala beribadah merasakan letih, ya, sangat letih dan amat sangat letihnya, maka hendaknya dia memberikan hak tubuhnya. Tubuhnya juga butuh istirahat. Ya, oleh karenanya, jika dia sudah merasa sangat letih, hendaknya dia istirahat. Zainab radhiyallahu ta'ala anha, tatkala begitu semangatnya melaksanakan ibadah sholat, begitu semangat beliau untuk melaksanakan sholat malam, maka Zainab radhiyallahu ta'ala anha pun mengikat seutas tali, ya, seutas tali di antara dua tiang masjid. Kenapa maksud beliau? Ya, ketika beliau sholat dan kemudian beliau merasa letih dan capek, maka beliau bisa berpegangan dengan tali tersebut untuk menghilangkan keletihan beliau sedikit, ya. Sehingga beliau bisa terus bisa melanjutkan sholat malam beliau. Namun tatkala Nabi SAW melihat tali tersebut, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kok ada tali yang dipasang di antara dua tiang masjid? Ma hadzal habl, tali apa ini? Faqalu hablun li Zainab, maka mereka menjelaskan ini tali yang dipasang oleh Zainab. Ya, karena Zainab ternyata salat malamnya sangat panjang. Senang dengan salat malam. Ya, sampai-sampai karena saking semangatnya salat malam, jika letih beliau kemudian memasang tali untuk berpegangan dengan tali tersebut sehingga terus melanjutkan salat malam beliau. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melepaskan tali ini. Kata Nabi SAW, hulluhu, lepaskan tali ini. Kemudian Nabi SAW memberi pengarahan kepada para sahabat agar beribadah dengan sikap tengah. Jangan berlebih-lebihan. Kata Nabi SAW, liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya salah seorang dari kalian sholat sesuai dengan semangatnya. Ya. Fa'idha fatara falyarkut. Dan jika dia dalam keadaan lemas atau capek, maka hendaknya dia tidur, yaitu istirahat. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hendaknya jangan dia membebani dirinya dengan ibadah atau dengan amal perbuatan yang tidak dia mampu atau amal perbuatan yang sangat berat baginya, akan tapi dia beribadah dengan iktisad, dengan sikap tengah, ya. Jika dia merasa letih atau capek, maka hendaknya dia istirahat untuk bisa melanjutkan ibadah berikutnya. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه ومعنى نعس أي أصابه النعاس وهو مقدمات النوم فأرشد من يصلي عليه الصلاة والسلام فأصابه النعاس أن يرقد ليعطي بدنه حظه ونصيبه من الراحة وبين عليه الصلاة والسلام أن من يصلي وهو ناعس والنعاس يغالبه لا يتمكن من أداء صلاته وعبادته وذكره لله عز وجل ودعائه بشكل جيد بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه بسبب حالة النعاس التي تغالبه. فأرشد عليه الصلاة والسلام في هذه الحال إلى أن يعطي نفسه حظه ونصيبه من النوم، ثم بعد ذلك يصلي نشيطا. ونلاحظ في الحديث الأول أن من صلى حتى بلغ مبلغا يتعب فيه التعب الشديد ولا يطيق ذلك بحيث يتعلق بشيء أو يتمسك بشيء لئلا يسقط، نهى عن ذلك من أجل أن يعطي البدن راحته، قال فليرقد. أيضا إذا كان الإنسان يصلي وبحاجة للنوم والنعاس يغالبه أيضا فليرقد، وهذا فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد بهذا الدين السمح، الدين الذي كله يسر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على العباد وله الحمد. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ummul Mukminin, dari ibu kita semua Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli," jika salah seorang dari kalian dalam keadaan ngantuk padahal dia dalam keadaan salat, jika dia ngantuk padahal dalam keadaan salat, "falyarkut hatta yadhhaba anhu an-naum," maka hendaknya dia tidur sampai hilang rasa ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena jika salah seorang dari kalian salat dalam keadaan ngantuk berat, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, maka dia tidak tahu, bisa jadi dia ingin beristighfar kepada Allah maka kemudian dia akhirnya mencela dirinya sendiri. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Yang dimaksud dengan nu'as di sini, ya, jika seorang sholat dalam keadaan nu'as, yaitu muqaddimatun naum, pembuka, awal dari tidur, yaitu rasa ngantuk. Rasa ngantuk maksudnya jika seorang sholat dalam keadaan rasa ngantuk. Dalam keadaan ngantuk berat, maka hendaknya dia tidur. Dia hendaknya memberikan hak badannya, yaitu untuk beristirahat. Jika dia sholat kemudian dia didominasi oleh rasa ngantuknya dan dia tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, tidak bisa berdoa kepada Allah sebagaimana mestinya, maka hendaknya dia istirahat. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan, mengisyaratkan dalam hadis ini, kata Nabi SAW, "La yadri la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubu nafsahu." Dia tidak tahu, bisa jadi dia ingin beristighfar, karena saking ngantuknya dia salah ucap, maka dia malah mencela dirinya. Oleh karenanya seorang yang ngantuk berat, dia tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa doa sebagaimana mestinya yang harus dia bisa lakukan. Oleh karenanya Nabi SAW beri pengarahan agar orang yang mengalami kondisi seperti ini, dia sholat dalam keadaan ngantuk berat, maka hendaknya dia istirahat, hendaknya dia tidur. Setelah hilang rasa ngantuknya, maka dia bisa sholat dengan penuh semangat. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam dua hadis yang tadi kita bacakan. Yang pertama, ya, tentang kisah Zainab tadi radhiyallahu taala anha, di mana barang siapa yang salat, kemudian salat dengan salat yang terus menerus sampai akhirnya dia merasakan rasa capek, rasa letih yang amat sangat. Sampai-sampai kemudian berusaha memegang tali agar bisa terus salat. Hal ini luar biasa ibadah yang seperti ini, akan tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ini sikapnya berlebih-lebihan dalam beribadah. Demikian juga hadis yang tadi, yang kedua yang kita bacakan, jika seorang salat dalam keadaan ngantuk, maka jangan dia paksa dirinya untuk kemudian salat karena semangat beribadah. Enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh untuk dia beristirahat. Ini menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ad-din kulluhu yusrun, bahwasanya agama ini seluruhnya mudah. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka bisa beribadah dengan tidak berlebih-lebihan, bukan beribadah dengan sesuatu yang tidak mereka mampu, bukan beribadah dengan perkara yang amat berat bagi mereka, akan tetapi beribadah sesuai dengan semangat mereka dan memberikan hak tubuh mereka untuk beristirahat agar bisa beribadah setelah itu dengan penuh semangat. Thumma awrada rahimahullahu taala حديث أبي جحفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، باب الاقتصاد في العبادة والتوسط، وألا يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يطيق، أو أيضا أن يحمل نفسه من العبادة والتنفل ما يكون سببا لتضييع حقوق وواجبات أخرى كحق النفس من الراحة وحق الأهل من جلوس ومؤانسة وقضاء الوطر. وأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قاعدة جامعة قالها سلمان فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعطي كل ذي حق حقه. وهذه وسطية واعتدال جاء بها هذا الدين العظيم. وسلمان الفارسي زار بيت أخيه أبي الدرداء أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، فرأى أم الدرداء متبدلة أي لم تتزين ولم تتهيأ لزوجها ولم تعتني ببدنها. فقال ما شأنك؟ يعني ما سبب هذا؟ وهذا فيه أن الأصل في المرأة أن تتهيأ في بيتها التهيؤ الحسن الطيب لزوجها حتى تملأ عينه وأيضا تملأ سمعه بالكلام اللطيف الجميل الطيب وأيضا شمه بحيث يشم منها الرائحة الجميلة، لا أن يأتي إليها في بيتها وهي متبدلة الرائحة غير جيدة والمنظر أيضا غير جيد والكلام أيضا غير جيد. فهذه إذا كانت المرأة بهذه الصفة لا تكون أدت حق الزوج عليها، بل ينبغي عليها أن تحرص على ذلك، خاصة في البلاد التي يكثر فيها الفتن. إذا كانت الزوجة في البيت لا تتهيأ فهذه مصيبة عظيمة وفيه إضرار كبير بحق هذا الزوج، بينما إذا كانت تتزين وتتهيأ وتحسن ترتيب حالها فتملأ رغبته وتشبع حاجته. على كل قال فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أيضا تكني هنا أنه ليس له أيضا التفات إلى النساء أو لا إربة له أو لا التفات له لهذا الأمر، فلأجل ذلك أصبحت ترى أنه ليس هناك حاجة أن تكلف نفسها بالتجمل والتزين. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، قال أبو الدرداء لسلمان كل، قال إن نعم، قال سلمان لأبو الدرداء كل، قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال له نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا، أي آخر الليل. وأما من أول الليل كله راحة للبدن. ثم قال سلمان هذه الكلمات الجميلة: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا كلام عظيم جدا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو الدرداء فذكر له ذلك، يعني ذكر الذي حصل وماذا قال له سلمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وهذه السنة سنة تقريرية، يعني أقر النبي سلمان على هذه التوجيهات وهذه النصائح وهذه الكلمات العظيمات بقوله عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman radhiyallahu taala anhu dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda, mengunjungi rumah Abu Darda. Dan Salman melihat Ummu Darda, yaitu istrinya Abu Darda, dalam keadaan mutabadzilatan, yaitu dalam keadaan memakai pakaian yang tidak rapi, kemudian tidak indah ya. Maka Salman bertanya kepada istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, "Ma sya'nuki? Ada apa gerangan engkau?" Maka Ummu Darda berkata, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Sungguhnya saudaramu Abu Darda, yaitu suamiku, dia tidak butuh dengan dunia. Maka setelah itu datanglah Abu Darda. Jadi di awal kedatangan Salman, Abu Darda sedang tidak di rumah. Kemudian setelah itu datanglah Abu Darda. Maka Abu Darda pun membuat makanan untuk dihidangkan kepada Salman. Lalu Abu Darda berkata kepada Salman, "Kul fa inni sha'im." Silakan makan yang makanan yang saya hidangkan, adapun saya tidak makan karena saya dalam keadaan berpuasa. Maka apa kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, "Ma ana biakilin hatta ta'kul." Aku tidak akan makan sampai kau juga ikut makan. Maka Abu Darda pun makan makanan tersebut, makan hidangan tersebut. Maka tatkala tiba malam hari, Abu Darda di awal malam bangun hendak melaksanakan salat malam. Rupanya Salman juga menginap di rumahnya Abu Darda. Maka apa kata Salman? "Nam, tidur. Ya, jangan dulu salat malam." Fanama. Maka Abu Darda pun tidur. Kemudian berapa saat kemudian Abu Darda bangun lagi ingin melaksanakan salat malam lagi. Namun dicegah kembali oleh Salman dengan berkata, "Nam, tidurlah engkau." Falamma kana min akhiril lail qala Salman, dan tatkala sudah masuk menjelang malam yang terakhir, akhir malam, maka Salman pun berkata kepada Abu Darda, "Qumil an, sekarang waktunya untuk melaksanakan salat malam." Fa shallaya jami'an, maka dua-duanya pun salat. Setelah itu Salman berkata kepada Abu Darda dengan sebuah perkataan yang indah, kata Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sungguhnya Rabb engkau memiliki hak yang harus engkau tunaikan. "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan." Demikian juga sungguhnya dirimu itu memiliki hak, badanmu itu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li ahlika 'alaika haqqan." Dan sungguhnya istrimu juga memiliki hak yang harus engkau tunaikan. "Fa'ati kulladhi haqqin haqqah." Maka hendaknya engkau menunaikan hak kepada setiap pemilik hak. Maka setelah itu Abu Darda pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Salman dan nasihat Salman Al-Farisi kepadanya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Sungguh benar Salman. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung terutama dalam bab yang sedang kita bahas ini, yaitu al-iqtisad fil ibadah, bersikap tengah ya dalam beribadah, tidak berlebih-lebihan. Artinya seorang jangan sampai memaksa dirinya untuk melaksanakan ibadah dengan ibadah yang tidak dia mampu. Ya. Di antaranya atau ibadah yang berat untuk dia lakukan, di antaranya misalnya dia melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, ya, semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dengan mengorbankan hak-hak yang harus dia tunaikan, ini tidak diperbolehkan. Karena jiwa itu memiliki hak, ya, badan kita memiliki hak, kita harus istirahat. Tidak boleh kita menyiksa diri kita dengan terus beribadah sehingga tidak beristirahat. Kemudian istri kita juga punya hak, jangan sampai kita terus kita semangat memang, semangat sholat malam, semangat beribadah, semangat berpuasa, tapi yang jadi korban adalah istri kita. Padahal istri kita punya hak dari kita yang harus kita tunaikan. Dia ingin bercengkerama dengan kita, ingin duduk-duduk dengan kita, ingin dekat dengan kita, dan ingin juga ditunaikan hajatnya. Ya, dia harus digauli oleh kita, ya, oleh para suami. Oleh karenanya, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu kemudian memberikan suatu kaidah yang sangat penting kepada Abu Darda. Ya, kata Salman, fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka hendaknya engkau memberikan, menunaikan hak kepada setiap pemilik hak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, si fulan dengan si fulan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Kemudian Salman pun mendatangi rumah Abu Darda, mengunjungi saudaranya Abu Darda. Ternyata dia mendapati istri Abu Darda, yaitu Ummu Darda, dalam keadaan mutabadzilah, yaitu dalam keadaan memakai pakaian yang usang, yang tidak rapi, yang tidak indah, ya. Tidak, pemandangannya kurang bagus. Padahal sungguhnya asalnya seorang wanita itu harus mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan suaminya. Hendaknya dia mempersiapkan dirinya agar suaminya tatkala bertemu dengan sang istri, dia mencium bau yang enak, ya. Kemudian bau yang harum, kemudian tatkala berbicara dengan istrinya, istrinya mengucapkan perkataan-perkataan yang indah, yang enak didengar oleh suaminya. Tatkala dilihat oleh suaminya, ya, dia melihat pemandangan yang indah dari istrinya sehingga menyenangkan, menunjukkan pandangan suaminya, ya. Bukan malah sebaliknya, ya. Suaminya datang dari kerjaan misalnya, kemudian sang istri dalam kondisi yang tidak baik, ya. Dalam kondisi pakaian yang tidak rapi, kemudian bau tubuh juga dengan bau yang kurang enak dari tubuhnya, ya, atau dari bajunya, kemudian menuturkan kata-kata yang kurang enak didengar oleh suaminya, ya, tentunya ini semua tidak benar dan tidak baik. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya seorang istri jika kondisinya demikian, dia tidak menunaikan hak suaminya, terlebih-lebih lagi jika mereka hidup di negara yang di situ banyak sekali kerusakan, banyak sekali fitnah, banyak sekali wanita yang membuka auratnya, wanita yang berpenampilan sangat cantik di luar, ya. Ya. Tentunya suaminya tatkala keluar rumah, tatkala kerja, melihat pemandangan-pemandangan seperti itu, tidak bisa dia hindari. Ya, banyak wanita yang mutabarrija, yang membuka auratnya, kemudian berhias di luar. Ternyata begitu sampai di rumah, istrinya pun tidak berhias, malam dalam kondisi yang tidak baik, yang memberikan pemandangan yang kurang indah, kemudian kata-katanya juga menyakitkan hati. Tentunya hal ini yang memberi kemudaratan kepada sang suami. Dia baru di luar kerja melihat pemandangan yang indah, begitu pulang ke rumah mendapati pemandangan yang buruk, ya. Tentunya ini memberi kemudaratan bagi suami, terutama di negara yang di situ banyak kemaksiatan, ya, diumbar aurat-aurat wanita. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tatkala bertemu dengan istrinya, yaitu Ummu Darda, istrinya Abu Darda yang bernama yang disebut dengan Ummu Darda, melihat kondisi yang seperti itu, maka Salman bertanya, ada apa gerangan engkau wahai Ummu Darda, kenapa pakaianmu seperti ini? Maka Ummu Darda mengatakan, aku kalaisa lahu hajatun ila dunia, saudaramu itu Abu Darda tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia memberi isyarat bahwasanya suamiku itu Abu Darda tidak memperhatikan wanita, tidak memperhatikan istrinya, tidak peduli dengan dengan istrinya. Oleh karenanya buat apa saya pakai pakaian indah? Buat apa saya memperhatikan diri saya kalau suami saya tidak tertarik dengan wanita, tidak tertarik dengan istrinya? Maka akhirnya datanglah Abu Darda. Kemudian tatkala datang Abu Darda, Abu Darda pun membuat makanan buat Salman untuk dihidangkan kepada sang tamu. Maka tatkala hendak makan, kata Abu Darda, makanlah engkau wahai Salman, sungguhnya aku sedang berpuasa. Maka di sini Salman mengatakan, saya tidak akan makan sampai kau juga makan. Artinya Salman dengan secara tidak langsung memaksa Abu Darda untuk berbuka puasa, untuk mengingatkan bahwasanya tubuhnya punya hak. Akhirnya Abu Darda pun berbuka puasa. Kemudian Salman pun tidur di rumah Abu Darda di malam hari. Tatkala malam pertama, Abu Darda begitu semangat, ingin segera bangun dan sholat malam. Maka Salman mengatakan, tidurlah. Dicegah oleh Salman, disuruh tidur. Kemudian datang waktu setelah beberapa waktu berikutnya, Abu Darda ingin bangun kembali melaksanakan sholat malam. Ditegur lagi oleh Salman, tidurlah engkau. Sampai tatkala tiba di akhir malam, penghujung malam, maka Salman pun mengajak Abu Darda untuk melaksanakan sholat malam, karena itu waktunya untuk beribadah. Setelah selesai semuanya, setelah sholat malam, maka Salman menasihati Abu Darda dengan nasihat yang sangat indah. Kata Salman, inna li rabbika alaika haqqan, sungguhnya Rabb engkau memiliki hak, dan dirimu juga memiliki hak, kau harus istirahat, istrimu juga punya hak, ya, yang harus kau tunaikan. Kemudian kata Salman, fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka hendaknya kau menunaikan hak kepada setiap pemilik hak. Setelah itu, keesokan harinya, Abu Darda pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Salman dan bagaimana nasihat Salman kepada dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman, sungguh benar apa yang diucapkan oleh Salman. Dan ini merupakan sunnah takririyah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan sikap Salman dan membenarkan nasihat Salman kepada Abu Darda. Thumma awrada الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، ولا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس وأقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشرين. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى ذلك الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا. وفي رواية: لا صام من صام الأبد ثلاثا. وفي رواية: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقني به. فلقيته بعد ذلك فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. وذكر نحو ما سبق. وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه، يعرضه من النهار ليكون أخف عليه، السبع نعم الذي يقرأه من النهار من الليل يعرضه من النهار. كان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. هذا الحديث العظيم هو أيضا في باب الاقتصاد في طاعة الله وعبادته، وفيه ما جاء في الحديث الذي قبله: إعطاء كل ذي حق حقه، ولا تكون النافلة على حساب إضاعة الحق، حق البدن بالراحة، وحق العين بالنوم، حق الأهل أيضا بالمؤانسة وقضاء الوطر، أيضا الحقوق الأخرى، الحقوق الأخرى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة جامعة: أعطي كل ذي حق حقه. وفصل في هذا الحديث قال: إن لأهلك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لعينك عليك حقا، إن لزورك أي ضيفك عليك حقا. فأمر بأن يعطي كل ذي حق حقا. وأيضا الحديث في سعة رحمة الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها، من صام ثلاثة أيام من الشهر كأنما صام الشهر كله. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ثلاثة أيام، قال: ليتني قبلت الثلاثة أيام. وفي الحديث أيضا أن الكمال في الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر عبد الله بن عمر قال: لم أرد بذلك إلا الخير، لم أرد بذلك إلا الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. فما كل من أراد الخير أدركه، قد يكون إنسان أراد الخير فيعمل أعمالا فيها تشديد على النفس وتحميل لها ما لا تطيقه، ويكون فعل ذلك من باب إرادة الخير. فلا يكفي فقط إرادة الخير، بل لابد من موافقة العمل الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان يقول: أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك، مع أنه عمل صالح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أفضل من ذلك، لأن هناك حقوق معتبرة شرعا لا بد من مراعاتها. أيضا الحديث يفيد أن قليل العبادة الدائم المستمر مع موافقة الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام خير من كثير ينقطع ويتوقف عنه العبد. وأيضا الحديث فيه شاهد للترجمة من حيث الاقتصاد في الطاعة والتوسط وأيضا عدم تكليف النفس ما لا تطيق في رفع الحرج والمشقة. فالحديث فيه فوائد عظيمة لكن يكفي منه ما تيسر الإشارة إليه والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang sangat panjang dari tentang kisah sahabat Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Bagaimana semangat beliau tatkala beribadah? Di mana sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu berkata, telah dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku berkata, demi Allah aku akan berpuasa setiap hari dan aku akan terus tiap salat malam selama hidupku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangiku dan berkata, "Anta alladhi taqulu dzalik, wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, engkau yang telah mengatakan demikian." Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Benar, aku telah mengucapkannya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka la tastati'u dzalik." Sungguh engkau tidak akan mampu melakukannya. Ya, puasa setiap hari ya. Tidak berhenti-berhenti sampai seumur hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh engkau tidak akan mampu melakukannya. Fasum wa aftir." Hendaknya engkau berpuasa dan berbuka hendaknya engkau berpuasa dan juga hari yang lain engkau berbuka. "Wanam wa qum," dan jangan engkau terus salat malam semalam suntuk, tidak tidur-tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wanam wa qum." Hendaknya kau tidur dan sholat malam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasum minasy syahri tsalatsata ayyam." Hendaknya engkau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. "Fa innal hasanata bi asyri amsalih." Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat." "Wa dzalika mitslu siyamid dahr." Dan ini seperti engkau berpuasa sepanjang waktu, sepanjang zaman. Karena kalau engkau berpuasa setiap hari, setiap bulan 3 hari, maka seakan-akan engkau berpuasa sebulan penuh. Karena satu hari dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, seakan-akan engkau berpuasa sehari seperti 10 hari. Jika berpuasa 3 hari seperti 30 hari, dan jika dilakukan setiap bulan, maka seakan-akan engkau berpuasa sepanjang umurmu. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As tatkala mendengar tawaran Nabi untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan? Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Fa inni utiku afdhala min dzalik." Saya mampu lebih daripada itu wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasum yauman wa aftir yaumain." Kalau begitu puasa sehari, berbuka 2 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Fa inni utiku afdhala min dzalik." Saya mampu lebih daripada itu wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasum yauman wa aftir yauman." Kalau begitu berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari yang lain engkau berbuka. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam, dan itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu adalah puasa yang paling baik. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa afdhalus siyam," itu puasa yang paling afdal, puasanya Nabi Daud alaihi salam. Maka apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Fa inni utiku afdhala min dzalik." Wahai Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah sallam, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Aku mampu melakukan yang lebih afdal daripada itu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La afdhala min dzalik," tidak ada yang lebih baik daripada puasanya Nabi Daud. Kemudian apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? "Kalau seandainya saya menerima ya tawaran Nabi untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, ya tentunya ini lebih aku sukai daripada keluargaku dan daripada hartaku." Ini ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As tatkala dia sudah mencapai masa tua, dia mengingat kembali ya tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia masih muda, begitu semangat dia beribadah. Dia mengatakan, "Seandainya dulu saya menerima tawaran Nabi agar berpuasa 3 hari setiap bulannya." Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, "Aku telah dikabarkan bahwasanya engkau berpuasa setiap hari dan engkau salat malam semalam suntuk setiap malam." Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Benar wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'al," jangan kau lakukan hal itu. "Berpuasalah dan berbuka. Tidurlah dan salat malamlah." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna li jasadika alaika haqqan." Sungguhnya jasadmu itu punya hak yang harus kau tunaikan. Wa inna li ainaika 'alaika haqqun, dan sungguhnya dua matamu itu memiliki hak yang harus engkau tunaikan, itu engkau harus tidur, engkau harus istirahat. Wa inna li zaujika 'alaika haqqun, dan sungguhnya istrimu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Wa inna li zaurika 'alaika haqqun, dan sungguhnya tamumu juga punya hak, jangan kau beribadah tidak memperhatikan tamumu. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin 3 ayyam, sungguhnya cukup bagi engkau untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Fa innalaka bikulli hasanatin asyru amsalih, karena sungguhnya setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, dan itulah puasa dahar, puasa sepanjang zaman. Fasyadattu, maka aku pun memaksa lebih daripada itu, akhirnya aku pun mengalami kesulitan. Kata Abdullah bin Abdul Al-As, ya Rasulullah, aku memiliki kekuatan, aku mampu ya Rasulullah. Aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu puasalah engkau sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan jangan lebih daripada itu. Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sih puasa Nabi Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisfud dahar, yaitu berpuasa setengah masa, karena berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kemudian tatkala Abdullah bin Amr bin Al-As sudah mencapai masa tua, dia berkata, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh seandainya waktu saya masih kuat di masa muda, saya menerima keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keringanan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukankah aku telah dikabarkan bahwasanya engkau berpuasa setiap hari dan engkau menghatamkan Al-Qur'an setiap malam? Aku berkata, benar wahai Rasulullah. Ya benar bahwasanya dia berpuasa setiap hari dan setiap malam menghatamkan Al-Qur'an. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As, walam urid bidzalika ilal khair, ya Rasulullah, aku melakukan demikian tidak aku inginkan kecuali kebaikan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berpuasalah engkau sebagaimana puasanya Nabi Daud. Sungguhnya Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang paling rajin beribadah. Dan hendaknya engkau menghatamkan Al-Quran setiap bulan, bukan setiap hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai Rasulullah, aku mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Kata Nabi SAW, kalau gitu khatamkanlah Al-Quran setiap 20 hari. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, aku mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu khatamkan Al-Quran setiap 10 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, maka khatamkanlah Al-Quran setiap 7 hari, wala tazid ala dhalik, dan jangan kau lebih daripada itu lagi. Cukup khatam Al-Quran setiap 7 hari, setiap pekan. Fasyadattu fasyuddida alayya, kata Abdullah bin Al-As, aku memaksakan diriku, akhirnya aku merasa berat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur." Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, engkau tidak tahu, bisa jadi Allah memanjangkan umurmu. Dan ternyata benar, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku dipanjangkan umurku oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala aku mencapai masa tua, aku berangan-angan kalau seandainya dulu aku menerima keringanan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya anakmu memiliki hak, dan tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa dahar, berpuasa tiap hari, tidak ada nilai puasanya. Rasulullah SAW menekankan sampai 3 kali, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setiap hari, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setiap hari. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud, dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya Nabi Daud. Beliau tidur setengah malam, kemudian beliau salat malam sepertiga malam, kemudian beliau tidur lagi seperenam malam. Kemudian Nabi Daud alaihissalam berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan beliau tidak lari dari peperangan tatkala bertemu dengan musuh. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ayahku menikahkan aku dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan, dan ayahku senantiasa memperhatikan menantunya. Ya. Maka suatu saat ayahku datang kepada istriku dan bertanya tentang suaminya, tentang diriku. Maka istriku berkata, sungguh baik sekali suamiku, ya. Suamiku itu tidak pernah tidur denganku dan tidak pernah memperhatikan kondisiku. Sejak kami tinggal bersama, begitu kondisinya. Akhirnya hal ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datangkan Abdullah bin Amr bin Al-As, aku ingin bertemu dengannya. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As pun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian disebutkan sebagaimana tadi hadis-hadis yang telah lalu, riwayat yang telah lalu, maka Nabi SAW bertanya kepada aku, bagaimana engkau berpuasa? Aku berkata, aku berpuasa setiap hari. Bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran? Aku berkata, aku menghatamkan Al-Quran tiap malam. Oleh karenanya Nabi SAW kemudian menasihati Abdullah bin Amr bin As untuk menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari, setiap pekan. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As akhirnya menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari, setiap pekan. Di siang harinya beliau murajaah, yaitu menyampaikan Al-Quran kepada keluarganya, ya, sepertujuh Al-Quran. Kemudian di malam harinya sepertujuh Al-Quran yang tadi yang dia bacakan kepada keluarganya, dia baca tatkala solat malam, dan ini lebih meringankan dia tatkala di malam hari. Dan jika Abdullah bin Amr bin As ingin agar lebih kuat, maka beliau berbuka beberapa hari, ya, kemudian baru berpuasa. Jangan sampai dia meninggalkan suatu perkara yang terakhir dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya seluruh riwayat yang tadi disebutkan seluruhnya sahih, dan kebanyakannya berada dalam Sahihain, dan sebagiannya berada dalam Sahih Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini termasuk hadis yang sangat penting dalam bab tentang bagaimana bersikap tengah dalam beribadah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kaedah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Salman Al-Farisi, wa'atiku ladhi haqqin haqqah, hendaknya memberikan kepada setiap memiliki hak agar ditunaikan haknya. Dan jangan sampai seorang melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah dengan mengorbankan hak-hak yang harus ditunaikan. Bahkan Nabi SAW memperinci dalam hadis ini, bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya jasadmu punya hak, kedua matamu punya hak, istrimu punya hak, tamumu juga punya hak, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai seorang kemudian melaksanakan amalan sunnah dengan mengorbankan hak-hak yang ada. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Oleh karenanya sampai-sampai Abdullah bin Amr bin Asad kala di masa tua dia mengatakan, "Laitani qabiltu rukhsata Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam." Seandainya saya dulu yang menerima rukhsahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keringanan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kesempurnaan adalah dengan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Amr bin Asad kala dia begitu semangat beribadah, ingin puasa setiap hari, ingin menghatamkan Al-Qur'an setiap malam, apa kata dia mengatakan, "Lam urid bidzalika ilal khair." Ya Rasulullah, saya melakukan demikian, saya tidak inginkan kecuali kebaikan. Akan tetapi, tidak semua orang menghendaki kebaikan, dia akan mendapatkannya. Ya, lihatlah dalam hal ini, tatkala dia semangat beribadah, ternyata itu tidak baik. Justru yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan yang dicontohkan dan diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga puasa. Oleh karenanya tatkala Abdullah bin Amr bin Al-As ingin puasa tiap hari, maka Nabi mengatakan puasa terbaik adalah puasanya Nabi Daud Alaihissalam, berbuka sehari, berpuasa sehari. Kemudian Nabi menegaskan, la afdhala min dzalik, tidak ada puasa yang lebih baik dari puasanya Nabi Daud Alaihissalam. Ya, karena di sana ada hak-hak yang harus ditunaikan. Kalau kita puasa tiap hari, khatam Quran tiap hari, tentunya banyak hak-hak yang tidak akan kita tunaikan. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sedikit beribadah akan tapi kontinu, berkesinambungan, dan sesuai dengan sunnah Nabi, itu lebih baik daripada ibadah yang sangat banyak akan tapi kemudian terputus. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini bahwasanya hadis ini sangat menekankan judul bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, yaitu hendaknya kita bersikap tengah dalam beribadah. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.